Berikut kajian ilmiah bersama Ustaz Mahfud Umri LC Hafizahullah Ta'ala yang membahas Tazkiyatun Nufus, akan kami putarkan di siang hari ini untuk antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. Pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita sudah membahas dari kitab Tazkiyatun Nufus, yaitu asbab, penyebab-penyebab, yaitu hidupnya hati dan menu-menu makanan yang bermanfaat bagi hati. Kita sudah membahas diantaranya lah zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Kemudian kita sudah membahas al-istighfar. Lalu kita lanjutkan dengan ad-du'a, beserta bagaimana adab berdoa. Kemudian kita sudah membahas salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah qiyamul lail. Yang keenam adalah az-zuhud terhadap kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketujuh kemarin berakhir, yaitu tentang muhasabatun nafs, yaitu muhasabah dan macam-macamnya jiwa. Kemudian kita melanjutkan perkara yang bisa menghidupkan hati kita dan seharusnya kita memperhatikan perkara tersebut, yaitu as-sabr wa syukur, sabar dan syukur. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, pendengar Roja dimanapun anda berada. Qala al-mu'allif, berkata penulis, falamma kana al-iman nisfaini fa nisfun sabrun wa nisfun syukrun kana haqiqan 'ala man nasaha nafsahu wa ahabba najataha wa athara sa'adataha alla yuhmil hadain al-aslain العظيمين وأن يجعل سيره إلى الله عز وجل في هذين الطريقين القاصدين ليجعله الله يوم القيامة مع خير الفريقين. إيمان memiliki dua bagian. Bagian yang pertama adalah sabar dan bagian yang kedua adalah syukur. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah. Rawahu Muslim an Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala an. Sungguh menakjubkan orang beriman itu, semua urusan, semua perkaranya baik bagi dia, dan hal ini tidak terdapat kecuali kepada orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan, maka dia kenikmatan tersebut dia bersyukur dan menjadi baik baginya. Dan apabila menimpanya musibah, menimpanya kesulitan, maka dia bersabar dan menjadi kebaikan baginya. Rawahu Muslim dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala an. Maka orang yang sebenarnya orang yang memberikan nasihat kepada dirinya dan mencintai agar kesuksesan untuk jiwanya serta mengutamakan keberuntungan dan kebahagiaan untuk jiwanya, untuk nafsunya, hendaklah dia jangan meremehkan dua perkara ini yang sangat agung, yaitu bersyukur, bersabar dan bersyukur, dan hendaklah menjadikan perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dua jalan yang dimaksudkan, yaitu hendaklah dia bersabar dan bersyukur sehingga Allah menjadikannya pada hari kiamat bersama kelompok dua orang ini, yaitu orang yang bersabar dan bersyukur. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat menunjukkan betapa pentingnya kita untuk bersabar dan bersyukur. Bahkan dalam 4 ayat, 4 surat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bersamanya orang yang bersabar dan bersyukur, yaitu pada surat Ibrahim, surat ke-14 ayat yang ke-5, Allah berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami agar mengeluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya dan memberikan peringatan kepada mereka kepada hari-hari Allah. Yaitu hari-hari Allah di sini adalah peristiwa yang akan terjadi pada zaman-zaman mendatang. Sesungguhnya yang demikian merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Di sini, di dalam ayat ini Allah menyebutkan sabarin syakur, orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Dan di dalam ayat yang lain, dalam surat Luqman, surat ke-31, ayat 31, demikian juga Allah menyebutkan kata-kata sabarin syakur, alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum min ayatihi inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Tidakkah kalian memperhatikan, tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Maka sabar dan syukur ini Allah Subhanahu wa taala menggandeng, memberikan tempat satu untuk sabar dan syukur tadi pada ayat ke-5 surat Ibrahim, pada ayat 31 surat Luqman, dan juga pada ayat yang ke-19 dalam surat Saba, Allah berfirman, faqalu rabbana ba'id baina asfalina wa zalamu anfusahum faj'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kullam mumazzaq inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin syakur. Maka mereka berkata, ya Rabb kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami dan mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian ini benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang sabar dan bersyukur. Sabar lagi bersyukur. Ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan dua kalimat yang bersamaan dan bergandengan, yaitu sabarin syakur, orang yang bersabar dan bersyukur. Demikian juga dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-42, pada ayat yang ke-33 Allah berfirman, Iyasha iskinir riyaha fayutlalna rawakida ala zahrih inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin syakur. Jika dia menghendaki, Iyasha, apabila Allah menghendaki, maka iskinir riyah, Allah akan menenangkan angin, mendiamkan angin. Fayutlalna rawakida ala zahrih, maka kapal-kapal tersebut tidak bisa berjalan di permukaan laut itu. Sesungguhnya inna fi dzalika laayatun likulli sabarin syakur. Sesungguhnya yang demikian merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur. Jadi hanya orang yang sabar dan bersyukur yang bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Hanya orang-orang yang bersabar dan bersyukur bisa mengarungi kehidupan dunia ini dengan selamat. Bisa mengarungi kehidupan ini sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, Inna Allah subhanahu ja'ala sabra jawadan la yadbu, wa sariman la yanbu, wa jundan ghaliban la yuhzam, wa hisnan hasinan la yuhzam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kesabaran ini, yaitu sifat sabar, seperti kuda liar, kuda yang lari kencang, yang tidak akan pernah tersungkur. Menjadi seperti singa yang tidak pernah gelisah, singa yang tenang. Menjadi seperti tentara yang senantiasa menang, tidak terkalahkan. Menjadikan sabar seperti benteng yang kuat, yang tidak bisa hancur. Ini merupakan istilah-istilah yang dipakai untuk kesabaran, bahwa sabar seperti kuda lari yang kencang, yang tidak pernah tersungkur, yaitu yang kuat. Seperti singa yang tidak pernah gelisah, singa yang tenang, dan seperti tentara yang tidak pernah terkalahkan, dan seperti benteng yang tidak pernah hancur. Maka sabar merupakan kekuatan yang sangat besar bagi seseorang. فَهُوَ وَالنَّسْرُ أَخَوَانْ شَقِيقَانْ. Maka sabar dan pertolongan merupakan dua saudara kembar yang tidak akan terpisahkan. Inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa qad madaha Allah 'azza wa jalla fi kitabihi as-sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala memuji di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang sabar. Wa akhbara annahu yu'tihim ajrahum bi ghairi hisab. Dan Allah memberitahukan kepada orang yang sabar bahwa Allah akan memberikan pahala kepada mereka tanpa hisab. Sebagaimana Allah berfirman, Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa perhitungan, yaitu tanpa hisab, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Wa akhbara annahu ma hum bi hidayatihi wa nasrihi al-aziz. Dan Allah memberi kabar bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, yaitu dengan petunjuknya, dengan hidayahnya, dan dengan pertolongannya. Wa fathihi al-mubin, dan dengan kemenangan Allah yang nyata. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 46, Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Maka perhatikan ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, pendengar Radio Raja dimanapun anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Aqidah ahli sunnah wal jamaah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang kebersamaan Allah kepada hambanya ini, bersama di sini al-ma'iyah, ma'iyatullah, ada dua macam. Yang pertama adalah ma'iyah ammah, dan yang kedua adalah ma'iyah khassah. Ma'iyah ammah, ma'iyah khassah. Adapun ma'iyah ammah, kebersamaan Allah bersama hambanya secara umum, bimakna adalah ilmu Allah meliputi mereka. Sebagaimana Allah berfirman, Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'amaluna basir. Dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian lakukan. Dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'amaluna basir. Dialah Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, yaitu ilmu Allah bersama kita, bahwa Allah mengetahui kita, bahkan tidak ada daun yang runtuh, satu daun yang kering runtuh di tengah hutan yang gelap, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah ada daun yang gugur kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Apalagi kita. Maka Allah maha tahu dengan keadaan kita. Kalau Allah berfirman, Wa huwa ma'akum, bahwa dia bersama kalian di mana kalian berada, artinya di sini, bisa adalah ma'iyatullah, yaitu secara umum maknanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata bersama ini, ikhwan fiddin bernar roja, dimanapun anda berada, kata bersama tidak harus dimaknai adalah bersamaan dengan pengertian fisiknya. Maka kalau kita saja memahami kata bersama, yaitu ketika seorang menulis surat kepada istrinya, karena dia berada di sana, jauh di sana ketika melaksanakan tugas, kemudian dia mengatakan istrinya mengeluhkan berbagai macam persoalannya, lantas dia membalasnya dengan memberikan semangat, dengan memberikan motivasi, kemudian mengatakan pada akhirnya, kamu jangan khawatir, aku selalu bersamamu. Padahal di sini dia berjauhan fisiknya. Maka kata bersama, ya, kalau kita saja mengartikannya dengan tidak satunya atau tidak dekatnya fisik, dan kita pakai bahasa tersebut, juga orang Arab mengatakan sirtu wal qamaro, aku berjalan bersama bulan, bukan berarti bulan kita tuntun berbarengan dengan kita, tapi kita berjalan bersama cahaya bulan, dan orang mengatakan aku berjalan bersama bulan. Maka kata bersama di sini adalah ma'iyatullah kepada hambanya, yaitu pertama ma'iyatun ammah, ma'iyah secara umum, bahwa itu ilmu Allah meliputi semua makhluknya. Tidak pilih itu kafir, tidak pilih itu muslim. Semua makhluknya, benda mati atau benda hidup, bahkan tadi wa ma taskutu min warqatin illa ya'lamuha, tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Wa ma taskutu min warqatin, di sini warqatin dalam bahasa Arab disebutkan nakirah, ya, yang datang dengan bentuk an-nafi. Maka di sini daun apa saja, di mana saja daun tersebut berada, di mana saja, maka Allah maha tahu daun itu jatuh. Ilmu Allah mengetahuinya. Maka di sini ma'iyah Allah bersama orang yang sabar maknanya. Yang kedua ma'iyah khosoh. Kalau tadi yang pertama ma'iyah ammah, yaitu ilmu Allah meliputi semuanya. Sebagaimana Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah maha tahu apa yang kalian lakukan. Ini adalah ma'iyatun ammah, ma'iyah ammah, bahwa Allah mengetahui dengan ilmunya tentang keadaan kita semuanya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah SWT. Kalau yang kedua ma'iyah khusus, yaitu kebersamaan Allah secara khusus, maka ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Kemudian lebih khusus lagi kepada orang-orang yang bersabar. Lebih khusus lagi kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik, di antara mereka yang berbuat baik. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebersamaannya. Apa maksudnya bersamanya Allah? Ini masuk kepada makna ma'iyah khusus, ma'iyah khusus, bersamanya Allah secara khusus, yaitu an-nasr wat-ta'yid, yaitu pertolongan. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Pertolongan Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Fadhakara as-sabirun bihadhil ma'iyah bi khairid dunya wal akhirah. Maka orang-orang sabar akan mendapatkan kebersamaan ini, yaitu kebersamaan Allah dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa fazu biha bini'amihi al-batina wal-zahirah, dan akan mengalami keberuntungan, kesuksesan dengan kesabarannya tersebut, yaitu mendapatkan nikmat-nikmat yang sifatnya batin dan nikmat-nikmat yang sifatnya zahir. Nikmat batin orang yang sabar, coba perhatikan saudara sekalian, ketika mendapat musibah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar dan itu menjadi kebaikan bagi dia. Coba ketika orang dapat musibah, kemudian dia dirundung duka yang berkelanjutan, kemudian membuat badannya sakit, dia tidak bisa terobati dengan duka yang dialami, maka orang yang bersabar akan merasakan nikmat dengan sabarnya tersebut di batinnya dan juga di zahirnya. Karena kalau orang selalu sedih hatinya, maka badannya akan sakit, bukankah demikian? Kalau orang mengalami rasa duka yang berkepanjangan, maka batinnya sakit, demikian akan berpengaruh kepada jasadnya, malas makan, tidur tidak enak dan tidak nyenyak, kemudian aktivitas juga demikian, tidak bisa seindah waktu ketika dia tidak mengalami kedukaan tersebut. Maka bagi orang-orang yang bersabar, akan merasakan nikmat, baik nikmat yang batin maupun nikmat yang zahir. Waj'ala subhanahu al-imamah fit-din manutatun bis-sabr wal-yakin. Faqala ta'ala biqawlihi ihtada al-muhtadun. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi-amrina lamma sabaru. Wa kanu bi-ayatina yukinun. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan al-imamah fit-din. Al-imamatu fit-din. Yaitu menjadikan kepemimpinan dalam agama ini itu tergantung dengan sabar dan yakin. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang menggunakan petunjuk kami dengan perintah kami ketika kapan, ketika mereka bersabar dan ketika mereka dengan ayat-ayat kami mereka yakin. Oleh karena itu Syekh Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, bisabri wal yakin tunalu al imamatu fid din, dengan sabar dan yakin kepemimpinan agama akan dipegang, kepemimpinan agama akan diraih. Sabar dan yakin, sabar maksudnya apa, disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Haili di dalam kitabnya An-Nasiha. Yang maksud sabar adalah jaladu ala talabil ilma an amal bihi, yaitu dia semangat untuk mencari ilmu dan juga mengamalkan. Wasyughlu lisa'atil lail wan nahar fi dzalik, sibuk menyibukkan waktunya siang dan malam untuk apa? Al ilmu wal amal, ilmu dan amal. Khilafan liman da'afat azaimuhum, berbeda dengan orang yang lemah. Azaimuhum yaitu keinginannya, lemah himmahnya, andalik wa akhlata lirra'ah, dan dia suka dengan yang enak-enak, suka dengan istirahat saja. Wa aslama nafsahu li syahwati syahwatiha, dan dia hanya menyerahkan dirinya sesuai dengan kemauan syahwatnya. Fala himmata fit talab wa la intithalil amal, dan dia tidak memiliki keinginan untuk mencari ilmu dan juga tidak punya keinginan untuk menjalankan ilmu tersebut dengan amal perbuatan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini merupakan keadaan yang sangat menyedihkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian al-yakin yaitu quwwatun fil ilmi yabna'u 'ala ad-dalil sahih, yaitu kekuatan dalam ilmu yang dibangun di atas dalil yang sahih. Wal fahmi salim duna ma radiyahu al-ba'du min at-talaba li anfusihim, dan pemahaman yang lurus tidak sebagaimana yang dipahami sebagian orang dari para penuntut ilmu yang ridho kepada diri mereka, min an yakuna hadduhum min al-ilmi taqlida 'alim aw taliba ilmin, bahwa yang mereka raih di dalam mencari ilmu hanya sekedar dengan taklid saja, ya, dengan taklid saja kepada seorang alim atau taklid kepada penuntut ilmu, ya, taklid 'alim aw taliba ilmin. Maka yang dimaksud ayat ini bagaimana disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dengan sabar dan yakin kepemimpinan akan dipegang, kepemimpinan agama akan dipegang, yaitu dipegang oleh orang-orang yang memiliki kesabaran dan keyakinan. Bisabr wal yakin tunawwa al-imamatu fid-din, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkannya, menyibukkan dirinya siang dan malam untuk itu. Tidak seperti orang yang lemah dalam menuntut ilmu, dia hanya istirahat saja, dia hanya santai saja dan menyerahkan dirinya kepada syahwat keinginannya. Orang yang yakin adalah orang yang kuat ilmunya, dibangun di atas dalil yang benar, dalil yang sahih, dan di atas dibangun di atas pemahaman yang lurus. Tidak sebagaimana sebagian orang dalam menuntut ilmu mereka hanya taklid saja kepada orang alim dan hanya taklid saja kepada talibul ilm, wa da'wa an al-haq yaduru ma'ahu wa ma fahima sunnah ahadun ghairuhu, dan dia mengira dan mengaku bahwa ngaku-ngaku kebenaran hanya ada pada dirinya saja, tidak ada orang yang ngerti sunnah selain dia, padahal dia hanya taklid kepada orang lain. Ini banyak terjadi ya. Oleh karena itu kita di sini dianjurkan untuk senantiasa meraih lebih baik bagi orang-orang yang berikan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan memuliakannya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa in shabartum la huwa khairun lis-sabirin." Apabila kalian bersabar, maka sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. "Wa akhbaru anna ma'a as-sabri wa taqwa la yadurru kaidul adu walau kana da tasliitin." Allah memberitahukan bahwa dengan sabar dan takwa ini, maka makar-makar musuh tidak akan bisa membahayakannya. Meskipun musuh tersebut orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki harta, kekayaan dan lain sebagainya. Kalau ada pada seseorang sabar dan takwa, maka semuanya itu tidak akan berpengaruh. Makar apapun yang mereka lakukan, perbuatan jahat apapun yang ingin mereka lakukan kepada orang yang ingin dizalimi, semuanya tidak akan berlaku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit." Seandainya kalian bersabar dan kalian bertakwa kepada Allah, maka kaiduhum, yaitu makar-makar mereka, tidak akan bisa membahayakanmu sedikit pun. Di dalam bahasa Arab, ini perlu kita pahami sedikit karena bisa menambah kepada kita pemahaman yang lebih, yaitu di sini siyakun nafi. Di sini siyakun nafi, kemudian ada nakirah datang dalam siyak nafi, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ya, bahwa tidak akan membahayakan matar-matar orang jahat yang ingin membahayakan kita selama kita ini sabar dan takwa, itu tidak akan ada pengaruhnya sedikit pun dari makar-makar mereka, sekecil apapun. Innallaha bima ya'maluna muhit, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan, makar-makar jahat yang mereka lakukan kepada saudaranya, mereka Maha mengetahui. Oleh karena itu bersabar, bertakwa kepada Allah, ini merupakan senjata yang sangat ampuh untuk menaklukkan makar-makar musuh. Bersabar dan bertakwa merupakan senjata yang ampuh untuk menaklukkan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Tentu saja insya Allah akan kita bahas apa itu sabar ya. Maka di sini sebagai pemahaman, sabar adalah menahan diri, habsun nafsi. Bersabar sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu sabar ada tiga macam: as-sabru fi ta'atillah, as-sabru an ma'siyatillah, was-sabru ala adzarillah. Sabar tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah, dan sabar di dalam menahan ujian-ujian yang ada. Termasuk sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah adalah tidak membalas orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Kalau toh dia mau membalas, maka tidak melebihi dari apa yang dilakukannya. Dan tidak membalas itu jauh lebih baik. Dan kalau dia memaafkan jauh lebih baik, apabila pemarasa maaf itu dibangun di atas kesabaran, bukan dibangun di atas sifat pengecut, maka Allah akan menambahkan al-izz, yaitu menambahkan kemuliaan. La wala jazallahu 'abdan bi'afin illa 'izza. Tidak Allah menambahkan kepada seorang yang memiliki sifat pemaaf kecuali akan diangkat dan ditambahkan kemuliaannya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa 'allaqa al-falah bis-sabri wat-taqwa. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala dia memberikan kepada kita khabar yaitu menggantungkan al-falah, kesuksesan dan keberuntungan itu tergantung kepada sifat sabar dan sifat takwa. Sebagaimana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu serta ribat. Ya Rabb itu, ribat di sini adalah orang yang menjaga di perbatasan perang. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Wa akhbar an mahabbatihi li ahlih wa fi dhalika 'azamu at-targhib lil raghibin. Faqala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan tentang kecintaan Allah kepada orang-orang yang bersabar. Dinan ini merupakan sebesar-besarnya dorongan bagi orang-orang yang ingin mendapatkannya. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ya. Dan Allah berikan kabar gembira kepada orang yang sabar dengan tiga perkara. وَبَشَرَ الصَّابِرِينَ بِثَلَاثٍ كُلٍّ مِّنْهَا خَيْرٌ مِّمَّا عَلَيْهِ أَهْلُ الدُّنْيَا يَتَحَاسَدُونَ فَقَالَ تَعَالَى وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami uji kalian ya, dengan satu ketakutan dan kekurangan harta, kemudian kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ketika mendapatkan musibah, mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka orang yang seperti itu akan mendapatkan apa? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dapat tiga perkara. Bagi mereka, salawatum min rabbihim. Salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau salawat dari Allah kepada hambanya, sebagaimana kata Abu Aliyah dari Al-Imam Al-Bukhari adalah as-sana'a alaihim. Yaitu pujian kepada mereka. Warahmat dapat rahmat dan mereka dapat petunjuk. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar dengan tiga kenikmatan yang orang-orang yang hasad tidak akan bisa hasad kepadanya. Yaitu mendapat pujian dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, dan mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ لَا يُحْزِي بِهِ إِلَّا الصَّابِرُونَ. Allah menjadikan keberuntungan dengan surga dan keselamatan dari neraka, dan ini tidak bisa didapatkan kecuali orang-orang yang bersabar. Inni jazaituhumu al-yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku akan membalas mereka pada hari itu dengan apa yang mereka dulu sabar, dan sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, jannatu adnin yadkhuluna 'alaihim jannatu adnin yadkhulunaha وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ. Surga Aden, mereka akan masuk ke dalamnya. Dan juga orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak keturunan mereka, dan para malaikat datang menuju kepada mereka, mengucapkan سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ. Selamat atas kalian, atas kesabaran kalian. Sabar dulu ketika hidup di dunia ini. Ikhwan, fiddin, rahimani, warahmatullah. Maka sabar itu merupakan tali pengekang bagi orang beriman. Sabar merupakan tali pengekang. Allah maksiatillah. Sabar menandiri dari maksiat kepada Allah. Meskipun dapat musibah, ya hilang mobilnya, hilang motornya, tidak datang ke dukun karena itu melakukan maksiat kepada Allah. Tetap dia bersabar. Sabar ala akdarillah. Sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan yang ditimpakan kepadanya. Maka juga dijelaskan dalam syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad bahwa orang yang dapat musibah itu ada empat tingkatan. Yang pertama, orang itu tersebut ya marah dapat musibah. Ya, dengan barangkali memecahkan piring, memecahkan gelas, sobek-sobek bajunya, pukul pipinya dan seterusnya. Kemudian bahkan sampai kepada menyebut sesuatu yang tidak tepat dan tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mengatakan engkau tidak adil padahal aku sudah sholat, sudah begini. Ya, maka yang pertama tadi haram, ya. Yang kedua bisa sampai kepada kufur, bisa keluar dari Islam. Kalau hanya sekedar ya tabok-tabok pipi, sobek baju dan lain sebagainya, marah-marah, itu masih apa tingkatan haram dan jelas ini merupakan perkara yang tidak dibenarkan. Adapun sampai mengatakan Allah tidak adil maka bisa kufur. Ini yang pertama orang yang dapat musibah. Keadaan yang kedua orang dapat musibah dia bersabar. Yang sabar dia menahan diri, nggak suka dengan musibah yang ada itu, ya. Karena orang kebanyakan nggak ada orang yang suka dengan musibah, tapi nggak sampai lepas kontrol. Dia tetap menahan dirinya. Menahan diri dalam tiga perkara tadi. Ya. Tidak berbuat maksiat. Karena kalau sampai ngomong sesuatu adalah maksiat, bahkan kufur. Tidak adil Allah SWT, padahal aku sudah sholat, sudah ibadah, dan seterusnya. Atau dia mecahkan piring, atau dia sobek-sobek bajunya, pukul pipinya, cabut rambutnya. Maka ini maksiat. Ya. Dan dia, yang kedua, dia bersabar, tidak melakukan semuanya itu. Tetap taat, tidak melakukan maksiat, dan sabar atas ujian. Yang ketiga, ridho. Jadi dia rela dengan keadaan yang dia alami dari musibah yang ada. Dan yang keempat adalah bersyukur ketika dapat musibah. Dan ini dimiliki Nabi SAW dan orang-orang yang mau mengikutinya. Yaitu sebagaimana riwayat yang sahih dari Ibnu Majah. Bahwa ketika Nabi dapat musibah, beliau mengatakan, Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Demikian. Maka tidak sabar ada batasnya. Tidak ada. Bahkan batasan sabar, ya. Orang yang sabar ketika ada orang wanita yang menangis di kuburan anaknya, kemudian Nabi menegurnya, ya, memberikan nasihat untuk bersabar, dan dia mengatakan dengan makna, engkau tidak mengalami apa yang aku rasakan. Maka setelah dikasih tahu bahwa yang bicara itu Nabi, buru-buru orang wanita ini datang kepada beliau dan minta maaf. Lalu Nabi bersabda, apa? Innamas sabru inda as-sadmatil ula. Sesungguhnya yang namanya sabar itu ketika dia pertama kali mendapat musibah. Ya, bukan setelah cabut-cabut rambut dan seterusnya kemudian bersabar. Ya, maka dia bersabar sejak pertama kali dapat musibah. Semoga kita diberikan sifat seperti itu. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan selanjutnya dari penelpon, Ustaz, yang ada di Cimanggis bersama Pak Khairuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Hanya soal bersyukur saya. Jadi kalau di daerah saya ini terlalu banyak kalau dia mendapat atau rezeki nambah atau habis kawinan atau apa, dia bersyukur dengan memanggil orang gitu kan. Dia mengundang tetangga, panggil ustaz, dia bikin seperti tahlilan. Itu apakah ada contohnya kayak gitu gitu saya. Kalau kita diundang datang, nah terus acaranya ya gitu. Tahlilan ini, kalau enggak dia habis kawinan, kalau enggak dapat rezeki lebih atau gimana gitu. Kalau bersyukurnya gitu, apa itu benar? Gitu kan? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Ya, adapun bentuk syukurnya dengan kita, misalkan setelah perkawinan ada undangan makan-makan, ya itu disebut sebagai walimah. Ya, dan itu dianjurkan malah. Aulimu walau bisyah. Ya, ada kan walimah meskipun hanya dengan syah, yaitu satu ekor kambing. Maka kalau kita mengadakan seperti setelah perkawinan, setelah akad nikah, itu namanya walimah. Yaitu dianjurkan di dalam Islam. Ya. Kemudian, adapun dapat rezeki, kemudian mengundang orang makan, juga agak ada masalah. Dengan rasa bersyukur seperti itu. Dan ulama as-salafus salih itu suka mengundang makan bersama-sama. Ya. Adapun acara yang diadakan kemudian acara baca-bacaan tertentu, dipimpin tertentu, dan ini ya ini acaranya ini yang tidak ada contohnya seperti itu. Ya. Maka di sini pisahkan antara adanya bentuk syukur seperti itu, ya, kemudian dengan acara yang dilakukannya. Kalau memang tidak ada acara yang lain, kalau hanya sekedar barangkali ada tausiah, ya, maka gak ada masalah mengumpul orang untuk memberikan tausiah kemudian makan bareng-bareng. Tapi kalau sudah ada acara seperti baca-baca bareng-bareng, zikir bareng-bareng, itu sudah seperti yang sering kami sampaikan, tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Naam, Ustaz. Kita akan angkat dari pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sikap kita sebagai orang yang berpegang kepada pemahaman salaf ketika ada orang yang mencela sunnah, terutama dari kalangan ahli bid'ah, apakah kita tetap bersabar, Ustaz? Iya. Baiklah, ya. Bersabarnya kita di sini tentu saja tidak lepas dari tiga persoalan tadi, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka ketika orang mencaci sunnah, mencaci ini, kemudian kita membalasnya, lalu menimbulkan mudharat yang lebih besar, berarti dikatakan kita enggak sabar. Nah, kalau kita membantahnya, kemudian bisa memberikan manfaat, berarti kita sabar. Kalau kita membantahnya, kemudian mendatangkan mudharat lebih besar, berarti kita enggak sabar. Karena tidak sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Bagaimana Allah berfirman, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهِ عَدْوًا بِغَيْرِ ilmin. Ya, janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah, kemudian akibatnya mereka mencaci Allah, ya, yaitu tanpa ilmu, permusuhan tanpa ilmu. Maunya kita membela, tapi justru malah merugikan. Maka di sini haruslah paham kaidah-kaidah tersebut. Ya, dengan sabar dan yakin, yakin paham dengan keadaan yang ada, ya, kemudian juga paham dengan kaidah-kaidah apa yang harus kita ambil sikap. Ya, tidak semua orang yang diam dikatakan sabar, dan tidak semua orang yang kemudian berkata-kata tidak dikatakan sabar. Maka semua kembali kepada keadaannya, mana manfaat yang ada. Ya, kalau manfaatnya kita ngomong, kita membela, dan situ jelas ada manfaatnya, maka juga tidak sekedar membela, dibangun di atas al-yakin was-sabr, ya, sabar dan yakin, yaitu dengan ilmu, maka kita di atasnya sabar seperti itu. Ya. Seperti Imam Ahmad, beliau memilih tetap mengatakan apa? Mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya, beliau dipukul, bahkan beliau dipenjara. Sebagian juga dibunuh oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dan itu, apa namanya, ada manfaat bagi kaum muslimin dan mudharat bagi pribadinya. Maka hal ini boleh dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai tokoh dalam hal ini. Kalau sebagai tokoh, bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Sulaimin, ya, bahkan dia harus bersabar untuk menjelaskan kebenaran tersebut meskipun mengancam dirinya. Adapun bagi perorangan yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki ilmu, maka dia bersabar, ya, diam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bil lisani wa illam yastati fa bi qalbihi. Fadzalika da'ful iman. Apabila di antara kalian melihat kemungkaran, roba dengan tangan kalau mampu. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hati. Maka dengan lisan para ulama yang memiliki ilmu, ya, demikian juga dengan tangan umara, ya, umara yaitu pemerintah dan para ulama, ul-amr di sini. Ya. Kemudian orang yang tidak memiliki apa-apa, maka dengan hatinya bersabar dan meninggalkannya. Tidak duduk bersama mereka karena khawatir terfitnah dengan keadaan tersebut. Dan kalau kita melihat keadaan, kita lihat dulu apa namanya pandangan, yaitu muratul masoleh wal mafasid, menjaga maslahah dan mafsadah. Dan ini harus dibangun di atas dalil dalam menimbang perkara-perkara tersebut, tidak sembarangan. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, kita akan angkat dari pesan singkat, Ustaz. Baik, iya. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana sikap ana dengan tetangga yang usil dan sirik, dan suka berbuat sirik, padahal ana sering sekali bersikap baik padanya, syukran. Iya, iya. Itu maksud sirik, maksudnya dengki, ya. Iya, sirik itu, ya, sudah salah kaprah. Nah, sirik. Iya. Karena sirik ini kalau disepelesetkan bisa salah besar. Betul. Sirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadapi seperti itu, sebagaimana hadis tadi disebutkan, mana qasama'ul min shadaqatin wa la zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu, rawahu Muslim. Tidaklah berkurang harta karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan kepada orang yang memiliki pemaaf kecuali akan ditambahkan kemuliaannya. Maka pernah ada seorang bertanya kepada Syekh Ibrahim Al-Haili, ya, ketika ada orang yang berbuat jelek, kemudian dia membalas kebaikan, dicuekin, apa kata beliau? dibaikin lagi, datangin lagi, dapat datangin lagi, itu tambahan pahala bagimu. Maka di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan di situ, ahlu sunnah orang yang paling arham, yaitu orang yang paling rahim, besar kasih sayangnya kepada sesama makhluk. Setelah mereka mengajak kepada orang bertauhid, maka mereka mengajak an yasilaman qata'aka, yaitu mengajak untuk menyambung orang-orang yang memutusmu. Wa an tu'ti man haramaka, untuk memberi kepada orang-orang yang tidak mau memberi kepadamu. Masya Allah ini. Maka Nabi mengatakan, laisal wasil bil mukafi' walakin al wasil allati kuti'at rahimuhu wassalahu, rawahu al-Bukhari. Bukanlah orang yang menyambung satu rahim itu orang yang membalas kunjungan, akan tetapi orang yang menyambung ketika diputus ia menghubungi, itulah orang dikatakan menyambung satu rahim, yang diantara keutamaannya ditambahkan umurnya dan ditambahkan rezekinya. Maka kepada tetangga kita harus berbuat baik, meskipun kita dicuekin apa, tetap berbuat baik. Dan ya, kalau tetap dia berbuat baik kepada kita, dia kena ayat wallah la yu'min, kena hadis wallah la yu'min, wallah la yu'min. Faqal faqila man ya Rasulullah, ya alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu, sungguh enggak beriman, tidak beriman, sampai tiga kali beliau mengatakan, siapa Rasulullah? Orang yang tetangganya enggak pernah aman dari apa namanya gangguannya. Maka kita tetap bersabar sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan keamanan kepada tetangga kita meskipun mereka tidak berbuat baik kepada kita. Demikian. Nah, Ustaz, kita akan angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak Ustaz, ada seorang anak ya, dia itu diuji sakit sekian lama dan untuk pengobatan yang baru ia jalani ini itu kurang syar'i, dalam Islam itu kurang diizinkan, seperti dia itu harus meminum air seninya sendiri dan dia juga merasa menyusahkan orang tuanya gitu Pak Ustaz. Untuk itu orang tuanya juga sangat memaksa dia untuk melakukan pengobatan tersebut. Dia juga udah tahu Pak Ustaz itu dilarangnya pengobatan itu. Bagaimana sikap dia Pak Ustaz? Di sisi lain dia tidak ingin menyusahkan kedua orang tuanya karena keadaan dia seperti itu, tapi satu sisi lain juga dia tidak ingin mengobati melakukan pengobatan seperti itu Pak Ustaz. Bagaimana sikap seseorang ini Pak Ustaz? Cukup, Ustaz. Ya, syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya, tentu saja itu tidak syar'i. Kencing itu najis dan setiap yang najis haram, dan tidak setiap yang haram itu najis. Maka di sini Nabi bersabda, innallaha lam yaj'al shifa'a ummati fi ma harramallahu 'alaiha. Rawahu An-Nasa'i dan Sahih Al-Albani. Allah tidak menjadikan obat bagi umatku yaitu yang apa namanya dari perkara yang haram. Maka akan ada kecuali lidharurah, seperti Abdurrahman bin Auf memakai baju dari sutra, ya sebagaimana hadis yang sahih dibawa oleh Ibnu Rusdi dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya, ini lidharurah, karena ad-darurah itu tubihul mahdzurat, yang darurat membolehkan yang tidak boleh. Ya, seperti orang yang mau makan bangkai, makan babi, kalau dia lapar, kalau mati, nggak makan babi, misalkan yang ada cuma babi, kalau nggak makan mati, maka dia bisa mati dalam keadaan bermaksiat. Nah, maka sebagaimana semua rasa sa'di dalam qawaid fiqhiyah, ya, sehingga dia apakah sudah darurat apa tidak, karena ad-darurat itu tubihul mahdurat, ya. Ya, maka disebutkan dalam Al-Quran, innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah faman ittura ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Diharamkan kepada kalian darah, kemudian bangkai, darah, daging babi, dan yang sembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi barang siapa yang tidak melampaui batas, ya faman ittura ghaira baghin, barang siapa yang sangat mudhar yang temu darurat, maka fala isma alaih, tidak ada dosa baginya. Maka di sini untuk menentukan kondisi darurat apa tidak, ya itu ada pembahasan tersendiri ya, kurang lebih. Yang namanya darurat itu bisa mengancam jiwanya atau mengancam di antara salah satu anggota badannya, sebagaimana sebutlah Syekh Asadhan dalam kitabnya Qawaid Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kubra wa ma tafarra'a anha. Maka di situ dijelaskan apa itu makna ad-darurat, di antaranya mengancam jiwa, mengancam anggota badannya. Kemudian yang menentukan kondisi darurat adalah orang-orang yang terpercaya. Maka kalau keadaan kondisi darurat, ad-darurat tudbihul mahdzurat. Namun sebelum ke sana mengambil mencoba untuk yang lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kita akan angkat dari penelpon Ustaz, ya, dari Pak Udin di Babelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Ini Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kesabaran apa yang saya alami ini, yaitu telah dikhianati oleh istri, dan nasihat apa yang perlu saya sampaikan kepada sang istri ini? Terima kasih. Saya cakap mulai khair. Ya, cukup. Silakan Ustaz. Halo. Baik, ya, jika pertanyaannya adalah am berkhianat, nanti saya nggak mau tanya lebih jauh apa itu, yang penting itu umum apa saja, maka kita lihat ya perkaranya ya, kemudian ya namanya kalau kita masih sayang kepada istri maka kita beri nasihat kepadanya ya, karena orang yang bahagia dan tidak melebihi kebahagiaan orang tersebut apabila orang yang dicintainya itu mendapatkan hidayah dari Allah dengan perantaraannya dia, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz dalam kitab beliau yaitu Ad-Da'watu Ilallah. Maka di sini kita harus bersabar ya, dan kalau memang sudah pada taraf yang tidak bisa ditoleransi ya, maka di tangan suamilah ya istri tersebut ya, dia dikasih nasihat ya, sebagaimana disebutkan kalau kalian khawatir kepada nusus mereka, maka berikan fayaiduhunna, yaitu beri nasihat kepada mereka. Nusus di situ adalah dimakna al-mar'al murtafi'ah, wanita yang meninggi, wanita yang tidak mau diatur, ya, nusus. Maka yang seperti itu enggak dapat berhak, enggak berhak dapat nafkah dan seterusnya. Tapi nasihat, kalau tidak, yaitu wahjuruhunna fil wadaji'. Ya. Kalau enggak bisa, ya, yaitu di pisah ranjang, kalau enggak wadribuhunna, dan pukul pukul sini ghairu mubarrih, kata Nabi, yaitu tidak sampai membekas ya. Namun tahapan pertama itu nasihat, mau'idzah yang baik, doa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dilupakan, karena doa itu sangat-sangat besar manfaatnya. Kita enggak punya senjata yang lain mesti doa kepada Allah. Ad-du'a silahul mukmin, meskipun sebagian ulama mengatakan derajatnya dhaif, dia sebagian mengatakan hasan, bahwa doa merupakan senjata bagi orang yang beriman. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, kita akan angkat dari pesan singkat, Ustaz. Iya. Dari hamba Allah di Jampang, apabila ditimpa satu musibah, apa yang harus lebih diingat dalam usaha agar kita bisa bersabar, Ustaz? Iya. Ketika kita dapat musibah, apa yang kita ingat? Bagaimana Nabi bersabda, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin wala hammin ya, hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu biha min khatayahu, rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari bencana, musibah, penyakit, perkara yang menyedihkan dan semuanya sampai duri yang menusuk orang beriman itu kecuali Allah akan menghapus kesalahannya. Maka oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin, kalau orang ada musibah hendaklah ingat dua perkara. Perkara yang pertama adalah bahwa kita minta ya, dimintakan derajat kepada Allah, minta derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ditambahkan derajat kepada Allah dengan musibah itu. Kemudian yang kedua, kita minta supaya diberikan, dihapuskan kesalahan-kesalahan kita ya. Dan kemudian jangan lupa dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, ya Allah, semuanya adalah milik Allah dan akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita ingat seperti itu keutamaan sabar ya, bagaimana Allah tinggal yaitu putra beliau. Menimpanya yang tidak kunjung selesai, apakah masih dikatakan orang yang sabar, Ustaz? Ya, kalau musibah yang sudah lama menimpanya dan tidak kunjung selesai berarti masih ada musibah, maka menangisi musibah yang kita alami enggak ada masalah. Nabi juga beliau menangis ketika Ibrahim meninggal, yaitu putra beliau. Beliau menangis, sampai-sampai orang sekitarnya heran. Dan Nabi mengatakan, apa ingin rahmat dicabut darimu? Maka menangis yang biasa, yang wajar, gak ada masalah. Ibunya meninggal, ayahnya meninggal, meneteskan air mata, menangis. Tapi ketika menangis teriak-teriak, maka dikatakan it'aniyahah, yang dikatakan ya yu'adzabul mayyit dibukai bil buka, yaitu mayit akan tersiksa dengan tangisan, yaitu tangisan yang sifatnya niyahah. Ya, namun kalau tangisan biasa saja ya insya Allah tidak mengapa. Namun kalau musibah ini sudah berlalu lama, masih ingat, beringat-ingat, maka hendaklah jangan mengingat-ingat tersebut, ya, pandanglah jauh ke depan, sehingga kita tidak terusik oleh kejadian yang sudah berlalu, ya, karena itu akan mengganggu kita, dan bahkan kalau kita berlarut begitu, bisa merugikan kita, dan juga baik dunia maupun akhirat, baik dunia maupun agama kita akan rugi kita mengalaminya, demikian. Nah, Mas, kita akan angkat pertanyaan terakhir dari penelpon, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Salam. Ya, silakan. Arani. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apabila saya mengontrak rumah 1 tahun 8 juta, tapi apabila bayar setengah tahun 4.500, apa itu termasuk riba, Ustaz? Iya. Iya, cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak masuk riba, Pak. Enggak. Karena itu kembali tergantung kepada yang punya rumah, tidak. Karena Bapak tidak pinjam uang, kemudian balikan uang. Tidak. Ya, kalau Bapak beli barang satu, dapat harga 1 juta. Kalau beli dua, dapat 1.800.000, dapat potongan misalkan. Itu nggak ada masalah. Ya, nggak apa-apa, bukan riba. Karena yang namanya riba itu adalah ada dua macam, riba fadl, riba nasiah. Riba tambahan, nanti baik tambahan barangnya maupun tambahan waktu. Nah, itu dengan syarat yang sejenis. Ya, al-fiddo bil-fiddo. Azab bidhab wa sudda bil sudda wa tamar bil tamar wa milah bil milah wal hinta bil hinta wa idha akhtalaf adil asnaf fabimka fashitum idha kana yadan biyadin. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam, kurma dengan kurma, kemudian gandum dengan gandum, ya, ada 6 di situ, 6 jenis. Maka itu kalau misalkan emas 1 gram nggak boleh ditukar dengan 2 gram, itu namanya riba fadl. Ya, uang pinjam uang 1 juta, ya, kemudian mengembalikan 1.100.000, itu namanya riba fadl. Kalau ada ditambah waktu, maka masuk juga riba nafi'ah. Ya, maka kalau orang pinjam uang itu masuk riba dua-duanya. Pinjam uang 1 juta, nanti bayar 1.100.000 seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan, maka itu masuk kepada riba fadl dan nafi'ah. Maka kalau misalkan orang nuker uang, ya harus segera dikontanin, nggak boleh ditukar besoknya. Kalau ditukar besoknya sekarang 1 juta, uang recehnya besok misalkan, itu masuk riba nasiah, nggak boleh. Langsung ditukar pada saat itu. Allahu a'lam bisawab. Nah, Ustaz, mungkin sebagai penutup, Ustaz, dari antum sebelumnya. Ya, baiklah, sebagai akhir dari perjumpaan ini, semoga Allah memberikan kepada kita sifat yang sabar, yakin, bersyukur, sehingga kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan keadaan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Dan semuanya itu memang tidak bisa kita raih kecuali selalu dan selalu kita menuntut ilmu dengan kesabaran, menuntut ilmu. Bersabar kita dalam menuntut ilmu, insyaallah dengan begitu ilmu bertambah, diharapkan juga amal bertambah. Allahu a'lam shawab, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian satu kajian ilmiah pembahasan Tazkiyatun Nufus bersama Ustaz Mahfud Umri Al-Syahfidhullah Ta'ala, dan kami yang bertugas berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.